Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunia wa din. Wa nashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana. Wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamai Allah muliakan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat dan karunia Allah berikan dan melimpahkan kepada kita. Sehingga kita dapat bersua pada kesempatan kali ini. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lebih mahal daripada harta. Itu ketika Allah kasih kita ilmu. Dan selalu kita ingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua. Ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu maklumat. Bukan hanya mengetahui. Tapi yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa amalkan. Itu yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Setiap pagi Nabi meminta itu. Setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Aku meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Karena ilmu bukan sebatas maklumat, walaupun maklumat penting. Tapi ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ilmu yang bermanfaatlah hamba itu bisa tenang dalam hidup. Bisa bahagia. Walaupun dalam kondisi yang tidak kondusif. Kondisi yang secara duniawi gak bagus. Tapi ilmu memberikan ketenangan. Sebaliknya, kalau kita gak punya ilmu yang bermanfaat, senyaman duniawi kita, kita gak akan dapat kebahagiaan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, marilah kita bersyukur ketika kita bisa menuntut ilmu dan minta pertolongan kepada Allah. Dari ilmu kita hari ini dan hari-hari sebelumnya adalah ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya marilah kita menguatkan syahadat yang kita. Jaga tauhid kita dan minta perlindungan dari kesyirikan. Ingat hidup kita adalah sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan dalam beribadah kita butuh kudwah, kita butuh petunjuk, butuh bimbingan dan itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah mengapa kita bahas riyadhus shalihin. Karena kita ingin tahu bagaimana beribadah dengan benar. Maka marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah sangat berjasa dalam kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi dalam bab mujahadah. Dan kita masuk ke hadis yang ke 14 ya. Masuk ke dalam hadis yang ke-14. Hadis yang penting untuk kita resapi. Hadis dari Abi Sufwan. Mari kita masuk ke dalam hadis ini. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Abi Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami. Dari Abu Sufyan, Abu Sofwan, maaf. Dari Abu Sofwan. Ini kunyah. Siapa beliau? Abdullah atau Abdillah bin Busri Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, umurnya panjang dan amalnya baik. Hadis sahih riwayat atau hadis hasan yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis hasan yang dikeluarkan Imam Tirmidzi. Mari kita berkenalan dulu dengan Abu Sofwan, karena lagi-lagi ini nama baru buat kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Siapa beliau? Beliau adalah Abdullah bin Busr Al-Mazini. Beliau adalah Abdullah bin Busr, sebagaimana tertera dalam hadis. Coba dilihatkan lagi hadisnya, Abdullah bin Busr. Beliau dari Mazin bin Mansur bin Ikrimah Al-Ansari. Dan kunyah beliau bisa Abu Sofwan, sebagaimana yang dibawakan Imam Nawawi, atau juga bisa dengan Abu Busr. Dan beliau sahabat Nabi SAW dan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kurang lebih ada 50 hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh beliau. Beliau termasuk orang-orang yang mengalami sholat di dua kiblat. Dan beliau salah satu sahabat yang mendapatkan doa private dari Nabi SAW. Ketika Nabi SAW meletakkan tangan beliau ke kepala Abdullah bin Busr, lalu mendoakan Abdullah bin Busr. Hadirin Allah muliakan. Abdullah bin Busr ini itu salah satu sahabat yang satu keluarga masuk Islam dan beriman. Maksudnya beliau, ayah beliau Busr, ibu beliau, saudara beliau Atiyah, dan saudari beliau Asamma namanya. Jadi keluarga ini tuh semuanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pernah mendapatkan keutamaan dikunjungi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikunjungi Nabi, ya. Subhanallah, betapa bahagianya keluarga tersebut dikunjungi Nabi Sallam dan Nabi makan hidangan mereka. lalu mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mendoakan Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampuni mereka. Warhamhum, dan rahmati mereka. Mubarik alaihim, dan berkahi mereka. Wasi'alaihim fi arzaqihim, dan luaskan rezeki mereka. Masya Allah. Dan hadirin yang Allah muliakan, dan menariknya, ketika Abdullah bin Busar meriwayatkan hadis kita saat ini, mari kita kembali ke hadis tersebut. Sebaik-baik kalian khairun nas, atau khairun nas sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amalu, man tala umruhu wa hasuna amalu. Itu beliau pribadi pun salah satu orang yang usianya panjang dan amalannya banyak dan baik. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira itu kepada beliau. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi katakan, "Latablughanna qarna." Engkau akan mencapai usia 100 tahun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan sampai qarn, 100 tahun. Dan subhanallah, ya. Beliau selanjutnya tinggal di Syam, lalu tinggal di Himas, lalu beliau menjadi memimpin di sana, dan beliau meninggal di Himas dalam riwayat di tahun ke-96 Hijriah, di masa Sulaiman bin Abdul Malik. Lama ya, Sulaiman bin Abdul Malik. Dan usia beliau 100 tahun. Subhanallah. Dan yang paling penting, husnul khatimah. Dalam riwayat yang dibawakan Ibnu Asakir, beliau wafat dalam kondisi berwudu. Kata Ummu Hashim At-Ta'iyah, kata beliau, ra'aitu Abdullah bin Busar jalisan ya tawaddu. Aku melihat Abdullah bin Busar sedang duduk dan berwudu. Fabainahu wa yatawaddu idza kharaja nafsuhu. Fabainahu wa yatawaddu idza kharajat nafsuhu. Dan ketika beliau sedang wudu, nyawanya berpisah dengan raganya. Beliau wafat pada saat berwudu. Subhanallah. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang banyak bertaubat, cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri berwudu. Dan kata Nabi kan, la yuhafid, dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang beriman. Dan beliau meninggal ketika berwudu. Radhiyallahu ta'ala an. 100 tahun jemaah. 100 tahun. Masih bisa berwudu. Allahu Akbar. Dan itulah sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Busar. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita mempelajari pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, dari keterangan para ulama kita, dengan segala keterbatasan kita. Yang pertama jemaah, bahwa hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa memiliki umur yang panjang itu keutamaan. Tapi dengan syarat diisi dengan amal soleh. khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Diisi dengan amal soleh. Diisi dengan ibadah. Adapun hanya panjang umur bukan sebuah keutamaan. Hanya sekedar panjang umur tapi isinya maksiat, isinya dosa, justru semakin memperburuk. Semakin memperburuk. Makanya hadirin Allah muliakan, coba masih ingat surat Ali Imran ayat 178. Coba buka surat Ali Imran ayat 178. Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim." Dan jangan pernah orang-orang kafir itu berpikir, jangan pernah berpikir, "Annama numli lahum khairun li anfusihim." Bahwa pada saat kami memberikan waktu kepada mereka, umur kepada mereka, usia yang panjang untuk mereka, itu adalah hal yang bagus buat mereka. Enggak, bukan itu. Innama numli lahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Karena sesungguhnya kita kasih umur yang panjang itu mereka memperbanyak dosa-dosa mereka. Lalu mereka diazab dengan azab yang menghinakan. Allahu Akbar. Mereka diazab dengan azab yang menghinakan. Lihat. Ada orang yang gak sholat, bahkan gak percaya sama Allah. Umurnya panjang dan sehat, Masya Allah. 70-an tahun masih bugar. Tapi gak pernah sholat, jemaah. 80 tahun masih fit. Gitu. Masih oke. Masih bisa lari pagi. Kayak pernah sakit? Gak pernah. Masya Allah. Tapi pernah sholat? Gak pernah juga. Puasa kayak enggak. Aku sih yang tidak ganggu orang. Masya Allah. Wala yahsabanna alladziina kafaru. Orang-orang yang kufur, yang berpikir Allah tambah usianya, kasih usia panjang. Itu reward buat mereka. Kebaikan untuk mereka. Enggak. Tidak sama sekali. Itu istidraj, jemaah. Agar mereka tambah banyak mengkoleksi dosa. Karena enggak sholat sampai 40 tahun lalu meninggal, dan enggak sholat sampai usia 60 tahun lalu meninggal 90 tahun, dosanya lebih banyak mana? Simple aja. Jelas 60 tahun enggak pernah sholat. Jadi 20 tahun itu misalnya teman-temannya meninggal di usia 40 tahun, dia sampai 60 tahun. Atau semua kenalannya meninggal di usia 60-an tahun. Angkatannya semua meninggal di usia 60 tahun. Dia masih hidup sampai 90 tahun, masih sehat. Tapi gak pernah sholat. Berarti dia dapat istidraj plus bonus istidraj 30 tahun. 30 tahun. Temennya yang gak sholat dan meninggal 60 tahun diadab terancam azab selama 60 tahun. Dan dia plus 30 tahun lagi, subhanallah. Jika lo azab, plus 30 tahun lagi. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Jadi intinya adalah usia panjang dan amal soleh. Usia panjang dan amal soleh. Makanya jamaah yang Allah muliakan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukumul maut, salah seorang dari kalian jangan pernah berharap kematian. Hadirin, ingat sabda Nabi, jangan berharap kematian. Imam muhsinan fala'allahu an yazdada khaira, karena kalau dia orang baik dengan umurnya panjang, maka dia punya kesempatan menambah kebaikan. Wa imma musian fala'allahu an yasta'tiba, dan kalau dia banyak dosa dengan usia yang panjang, dia punya kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Allahu akbar. Jadi orang beriman itu, kalau dia udah jadi orang baik nih, dengan bertambahnya umur, maka dia bisa tambah amal soleh. Dan kalau dia pendosa, semoga dia bertobat. Dan itu kan terjadi, jemaah. Coba deh. Banyak di antara kita yang bertobat di atas 40 tahun. Coba yakin gak sih kalau Allah gak kasih usia kita sampai hari pertobatan kita? Mau jadi apa kita di alam kubur? Mau jadi apa kita nanti pada hari kiamat? Ada di antara kita tobat di usia 45 tahun. Jadi kalau Allah cabut nyawanya 44 tahun selesai. Jamaah, Allahu Akbar. Ada di antara orang tua kita dapat hidayah di usia 57 tahun misalnya. 57 tahun baru dapat hidayah. Itu kalau Allah cabut di usia 56, mau jadi apa dia di hari kiamat? Allahu Akbar. Ada di antara orang tua kita dapat hidayah 60 tahun. 60 tahun baru mau sujud. Alhamdulillah. Tapi coba renungkanlah. Kalau Allah cabut 59 tahun, mau jadi apa dia di alam kubur? Allahu Akbar. Maka Nabi katakan, jangan pernah meminta kematian. Kalau dia orang baik, dia tambah kebaikan. Dan kalau dia orang buruk, atau dia banyak dosa, dia bisa tobat. Subhanallah. Makanya dalam riwayat yang lain hadis Muslim, tapi mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut, jangan pernah meminta kematian. Maula yada'u bihi min kibali an ya'tiya. Dan jangan minta dipercepat kematian. Innahu idza mata ahadukum in qata amalu. Karena kalau salah seorang dari kalian sudah meninggal, udah amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'minu umrahu illa khaira. Sesungguhnya bagi seorang mukmin tidaklah umurnya bertambah kecuali kebaikan. Bagi seorang mukmin tidaklah umurnya bertambah kecuali kebaikan. Allahu Akbar. Tidaklah umurnya bertambah kecuali kebaikan. Hadirin Allah muliakan. Iya kan, kalau orang beriman itu dapat tambahan umur dapat tambahan usia, itu kan berarti tambahan amal soleh. Tambahan amal soleh. Lalu kenapa minta kematian? Jangan pernah meminta kematian. Ada sebuah hadis menarik ya maaf, yang dikeluarkan Imam Ahmad. Ada dua orang dari Bali. Dari Bali Pak Ustaz. Bukan Bali Indonesia, bukan. Bali itu, Bali itu sebuah kampung di daerah Qudha'ah. Nah, dua orang ini masuk Islam bersama Nabi SAW. Lalu ustushida ahaduhuma. Dan dua orang ini salah satunya mati syahid. Wa ukhira al-akharu sana. Lalu saudaranya yang satu lagi itu meninggal setahun kemudian. Setahun kemudian. Jadi yang satu mati syahid, yang satunya setahun kemudian. Qala Talha bin Ubaidillah. Lalu berkata Talha bin Ubaidillah, "Urid fa uridul jannah fa ra'aitul mu'akhkhar minhuma udkhila qabla syahid." Lalu Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat, dalam mimpinya belum melihat surga. Dan dalam mimpinya tersebut, yang mati setahun belakangan, setahun kemudian, itu masuk surga lebih dulu dibanding yang mati syahid. Setahun sebelumnya. Jadi yang meninggal satu tahun kemudian, itu masuk surga lebih dulu dibanding orang yang mati syahid setahun sebelumnya. Mati syahid loh ini jemaah. Fata ajab tuli dalik. Maka aku kaget. Loh kok bisa? Aku pikir yang mati syahid, yang masuk surga duluan. Fasbahtu, dan ketika aku begitu masuk pagi ya, di pagi-pagi itu aku sampaikan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan?" Bukankah yang wafat satu tahun kemudian itu beliau berpuasa di Ramadan yang tidak didapat oleh saudaranya yang mati, yang wafat sebelumnya? Jadi menang satu Ramadan dan telah mengerjakan sholat sittata a'la fi raka'ah wakadha wakadha raka'ah salat as-sunnah. Dan yang wafat satu tahun kemudian itu menambah 6.000 raka'at atau ribuan raka'at sholat sunnah. Jadi ribuan raka'at sholat sunnah dibanding saudaranya yang wafat satu tahun sebelumnya. Hadirin yang Allah muliakan, kenapa demikian? Karena kalau coba kita hitung, dalam satu tahun hijriah, satu tahun hijriah anggaplah harinya ada 354. Ini plus minus ya, karena kan lihat hilal. Berarti dalam satu tahun hijriah itu seorang muslim itu bisa sholat 1.775 sholat fardu dalam satu tahun. 1.775 sholat fardu dalam satu tahun. Jadi orang yang wafat tahun depan itu punya kelebihan 1.775 kali sholat fardu dibanding orang yang wafat tahun ini. Allahu Akbar. Dan sholat 6.000 rakaat. Lihat 6.000 kan? Sadaqah Nabi SAW. 6.000 rakaat sholat fardu. Lalu kenapa minta itu salat fardu. Belum salat 12 rakaat rawatib. Kalau kita salat rawatib satu hari 12 rakaat, maka selama satu tahun Hijriah dia telah salat 2460 rakaat rawatib. Jadi orang yang hidup tahun ini misalnya itu menang 2460 rakaat dibanding orang yang wafat tahun lalu. 2460 rakaat. Hadirin Allah muliakan. Makanya Nabi enggak heran. Nabi tidak heran dengan hal tersebut. Enggak, karena kan menang satu Ramadan, menang 6.000 rakaat, ya wajar. Itu belum Ramadan, belum kalau dia dapat Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Belum kalau dia dapat Lailatul Qadar. Jadi, ya coba hitung-hitungannya. Jadi kalau ada orang yang sholat selama 40 tahun, usianya sampai 40 tahun, maka kurang lebih dia sholat 71 ribuan sholat fardu, kurang lebih itu-gitu. Dan kalau dia hidup selama 50 tahun, itu kurang lebih dia sholat 88.750 sholat fardu. Jadi 71.000 dengan 88.750. Bedanya jauh kan jamaah. Makanya enggak heran Nabi kata khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Subhanallah. Ini sebagai angka gambaran aja ya. Sebaik-baik manusia yang paling panjang umurnya dan yang paling banyak yang paling baik amal solehnya. Subhanallah. Maka jangan pernah minta kematian, kata Nabi. Karena faktor ini. Atau jangan pernah berharap kematian. Dan kalau dia belum baik, dia bisa tobat. Makanya hadirin Allah muliakan. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, mautul insan ba'da an kabur wa arafa rabbahu khairu min mautih tiflan bila hisabin fil akhirah. Wafatnya seseorang setelah dia tua dan dia mengenal Rabbnya, dia beribadah kepada Rabbnya, itu lebih baik daripada wafatnya seorang anak kecil tanpa hisab pada hari kiamat. Anak kecil wafat belum balik dan dihisab, masuk surga. Tapi walaupun masuk surga, orang yang beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, puasa, itu jauh lebih baik dan jauh lebih afdol. Itu yang perlu kita camkan jemaah. Bayangkan mati syahid, tapi saudaranya yang satu tahun kemudian wafat lebih dulu masuk surga daripada beliau. Dan lebih simpel jawabnya. Bukankah dia menang satu Ramadan? Bukankah dia menang 6.000-an rakaat? Sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis tadi dikeluarkan Imam Ahmad dalam kitab Mustadnya. Hadirin, yang terakhir. Atau kedua dari terakhir secara singkat. Kedua terakhir secara singkat. Hadis ini dijelaskan oleh sebagian para ulama adalah cambuk bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam beramal soleh dan mengisi waktu, lalu memperbanyak doa kepada Allah kita diberikan umur yang panjang dan amal yang baik. Banyak doa jemaah. Banyak doa minta umur yang panjang dan amal yang baik. Banyak doa. Banyak doa. Kata Syekh Utsaimin, Al-Imam Muhammad Syekh Utsaimin, fa innahu yanbaghi lin-insan an yas'ala Allah daiman an yaj'alahu mimman tala umruhu wa hasuna amalu. Seyogianya seorang muslim itu selalu minta kepada Allah, selalu daiman, agar Allah berikan dia umur yang panjang dan amal yang baik, agar dia menjadi sebaik-baik manusia. Minta, selalu minta umur yang panjang dan amal yang baik. Lalu di samping berdoa, kita berusaha mengerjakan amalan yang bisa membuat umur kita panjang dan berkah. Di antaranya hadis Bukhari, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasrahima. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah dan usianya dipanjangkan oleh Allah, usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Sambunglah tali silaturahim. Jadi kalau kita ingin umur kita panjang dan berkah, jangan pernah lupakan silaturahim. Jangan pernah lupakan keluarga. Sambung silaturahim. Jadi di antaranya itu tak sambung silaturahim. Rizki dilapangkan, usia dipanjangkan. Dan doa. Minta umur dipanjangkan, berkah dan amalnya banyak, baik dan diterima. Ingat satu tahun aja, itu dampaknya besar sekali lagi. Satu tahun saja, itu dampaknya 6.000 rakaat sholat fardu. Jangan pernah ngeremehin itu. 6.000 rakaat sholat fardu satu tahun. Minta sama Allah. Yang terakhir, pada akhirnya jemaah, usia di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak pernah tahu usia kita sampai kapan. Sebagian manusia usianya tidak panjang karena hikmah yang Allah berikan. Allah takdirkan dengan hikmah yang begitu sempurna. Oleh karena itu, jika ada di antara saudara kita, keluarga kita yang usianya tidak panjang, jangan berkecil hati. Masih ada plan B, masih ada opsi yang kedua untuk jaga-jaga, yaitu berusaha mengejar keberkahan umur. Kalaupun misalnya usia seseorang tidak panjang, tapi kalau isinya berkah, insya Allah bisa mengalahkan orang-orang yang usianya lebih panjang dari dia. Dan di antara keberkahan, di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sedekah jariah. Atau punya anak yang soleh-soleh. Karena walaupun seseorang meninggal, itu akan ngalir terus berkah. Idza mata ibnu adam in qata amalu ila min thalat. Jika seorang wafat, anak Adam wafat, maka semuanya terputus kecuali tiga amalan. Ilmu yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Dan yang ketiga, waladun soleh yadu'ulah, anak yang soleh. Lalu nanti anak soleh ini melahirkan anak yang soleh lagi, yang selalu mendoakan dia walaupun dia sudah wafat. Dan jamaah jangan berkecil hati. Sebagian nama-nama besar juga usianya gak terlalu panjang. Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i kan kurang lebih lahir 150 dan wafat 204. Hanya 50-an tahun. Tapi namanya harum sampai hari ini jamaah. Allahu Akbar. Karyanya hidup sampai hari ini. Ilmunya hidup sampai hari ini. Hidup sampai hari ini. Setiap orang menyampaikan, ini pandangan Imam Syafi'i. Ini keterangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dapat pahalanya sampai hari ini. Setiap ada seorang Muslim dalam masalah fikih atau akidah mengikuti Imam Syafi'i, mendapatkan manfaat dari ilmunya Imam Syafi'i, bermadhab dengan madhab Imam Syafi'i, maka beliau dapat pahala. Allahu Akbar. Allah kasih pahala buat beliau mengalir. Ya Allah, yang bermadhab Imam Syafi'i berapa orang? Indonesia. Dan negara-negara Asia Tenggara. Mesir. Allahu Akbar. Padahal usianya enggak 50-an tahun saja dibanding yang 70. Di antara orang tua kita udah ada yang 60-an, ada yang 70-an. Imam Syafi'i 50-an tahun. Tapi masih hidup karyanya sampai hari ini. Setiap orang mendapatkan manfaat dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dapat pahala. Allahu Akbar. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Makanya kita harus menjadi bagian dari ilmu yang bermanfaat. Menjadi bagian dari dakwah. Jangan pasif. Ajukan diri kita. Datangi guru kita misalnya. Apa yang bisa saya perbuat? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Hadirin dakwah gak butuh kita. Gak butuh bantuan kita. Kita yang butuh. Kalau kita wafat hari, kita wafat misalnya gak lama, apa yang bisa kita persiapkan? Apa yang bisa kita banggakan pada hari kiamat? Tapi kalau kita bagian dari dakwah, kita bagian dari ilmu, akan mengalir terus. Itu Imam Nawawi rahimah. Imam Nawawi. Usianya kurang lebih 45 tahun. Lebih muda lagi daripada Imam Syafi'i. Ya Allah, tapi sampai sekarang hidup karya beliau. Ilmu beliau hidup. Dan kita ngaji karya beliau, Riyadhus Shalihin. Jutaan orang ngaji Riyadhus Shalihin. Jutaan orang ngaji Arba'in Nawawiyah. Jutaan orang ngaji Al-Adhkar. Jutaan orang ngaji At-Tibyan. Jutaan orang ngaji Raudhatut Thalibin. Jutaan orang membaca Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Allahu Akbar. Jutaan orang mengkaji syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj. Itu Imam Nawawi semua. 45 tahun. Allah, 45 tahun. Kita yang usia 46, 47, 50, apa karya kita? Kita yang usia 40, 41, 42, 43, 44, 45, apa karya kita? Pak Imam Nawawi 45 tahun. Sampai hari ini ilmu beliau hidup. Dan setiap orang yang mengkaji Riyadhus Shalihin, setiap orang yang mengkaji Arba'in Nawawiyah, setiap orang yang mempelajari Al-Adhkar, At-Tibyan, Raudhatut Thalibin, Al-Majmu', dan buku-buku beliau, maka beliau dapat pahalanya. Berkah. Berkah. Demi Allah berkah hidupnya. 45 tahun. Karena dalam hidupnya fokus mencari ilmu yang bermanfaat. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Berkah. Beliau sudah wafat, tapi beliau hidup di tengah-tengah kita dari sisi yang lain. Dan contoh dalam kasus ini banyak. Contoh dalam kasus ini sangat banyak. Ini yang perlu kita camkan. Jadi jangan minder dan jangan berkecil hati. Kalau kita mau sebutkan contoh banyak banget ya, Pak. Sedikit aja. Mu'ad bin Jabal, pernah dengar nama itu? Siapa yang gak tahu beliau? Beliau yang paling tahu halal dan haram. Beliau kodinya Nabi SAW. Beliau da'inya Nabi SAW. Tahukah kita usianya kurang lebih hanya 36 tahun? 36 tahun. Allahu Akbar. Tapi ilmunya hidup sampai hari ini. Namanya harum sampai hari ini. 36 tahun. Ibrahim At-Taimi. Enggak sampai 40 tahun. Itu yang dikatakan Imam Dhahabi Al-Imam Kudwa Al-Faqih. Abidul Kufa. Imam. Teladan. Faqih. Dan ahli ibadahnya Kufa. Subhanallah. Wa kana syaban salih. Ini yang masih muda. Orang, tapi solehnya minta ampun, kata Imam Dhahabi. Taatnya sama Allah luar biasa. Masih muda. Allahu Akbar. Sampai 40 tahun ya usianya. Dan yang terakhir, nama besar juga, Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Usianya kurang lebih 40 tahun. 61 wafat, 101 kurang lebih. Umar bin Abdul Aziz, 40 tahun. Namanya harum sampai hari ini, jamaah. Namanya harum sampai saat ini. Kata Imam Dhahabi, imam, hafil, alama, mujtahid, zahid, abid, sayyid, amirul mu'minin. Imam, hafil, alim, mujtahid, zuhud terhadap dunia, ahli ibadah, dan amirul mu'minin. Hanya 40 tahun. Jadi jangan berkecil hati. Maka kesimpulannya jemaah sekalian. Umur yang panjang, dan berkah, dan penuh dengan amal saleh. Itu upaya dan effort yang harus kita lakukan. Berdoa. Silaturahim. Dan isi setiap detik, setiap hari dengan ibadah. Lalu serahkan kepada Allah. Dan kita gak pernah tahu. Maka fokus cari keberkahan waktu. Cari keberkahan waktu. Dan diantaranya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nama-nama besar itu. Itu eksis sampai hari ini dengan ilmu mereka, dengan karya mereka, sehingga mereka masih hidup dengan ilmu tersebut, walaupun secara jasad dan fisik mereka tidak punya waktu yang lama di dunia. Ini bisa disampaikan jemaah. Semoga bermanfaat bagi yang berbicara dan yang mendengarkan. Selalu berusaha panjang meraih panjang umur dan amal yang baik, doa sama Allah, jaga silaturahim, isi setiap waktu dengan ibadah, dengan amal soleh, ibadah dan amal soleh. Ingat, perbedaan satu tahun itu 6.000 rakaat.